Mohon maaf sebelumnya. Ada informasi bahwasanya kajian ya malam ini ditiadakan. Jadi tadi Ustaz Amir mohon izin karena ada info duka ya, meninggal dunia Pak Jarwo, mertua Ustaz Amir Pak Jarwo. Tapi ya, waktunya mungkin belum pasti, jadi beliau langsung mundur. Jadi kita doakan semoga beliau Pak Jarwo rahimahullah suluh khatimah, diampuni dosa-dosanya.